kisah pertama tak sabar ku buka. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Tak bikin hatiku berdebar seperti melodi yang indah dan kata cintanya. Surat cintaku yang pertama tak bikin hatiku di udara. Papas membawa berita dari yang ku damba, ucapan semanis madu, tiga lembar rayuannya, rasanya tak puas hati.